Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanil mutim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dapat duduk di majelis yang mulia di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mohon pada Allah semoga dengan majelis seperti ini kita terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat, membuahkan amalan soleh, dan juga kita dimudahkan dalam mendakwahkan setiap yang kita ketahui, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Baik, untuk kesempatan kali ini kita bahas dua kitab seperti biasa. Yang pertama kita membahas Masailul Jahiliyah karya ulama besar yang dari Saudi Arabia, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, di mana kita masih mempelajari hal-hal, ya, perkara-perkara jahiliyah yang mesti kita jauhi. Dan nanti insya Allah yang kedua kita akan kaji, ya, pembahasan Ibn Rajab dalam kitab beliau Bulughul Maram. Baik, sekarang kita lihat masail ke As-Saniyatu Wasitun 62. Istinfarul Muluk Dihdu Alil Haqqi. Artinya apa 62? Meminta dukungan penguasa untuk melawan yang benar, alul hak. Nah, meminta dukungan penguasa untuk melawan para pengikut kebenaran. Nah, ini berarti sama dengan masa-masa kini, ya. Padahal ini saya sudah tulis dari dulu jauh-jauh hari, namun kenyataannya juga ada saat ini. Jadi mereka istinfarul muluk, apa tadi? Meminta dukungan penguasa. Ya, meminta dukungan pada penguasa untuk melawan pemegang kebenaran atau pengikut kebenaran. Kaunuhum idza ghulibu bil hujjah, yaitu jika orang-orang jahiliyah ini kalah dalam hujjah. Faza'u illa syakwa lil muluk, maka mereka segera untuk mencari dukungan dari para raja, yaitu dari para penguasa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh, Surat Al-A'raf ayat ke-127. Coba dibaca artinya. Atazaru Musa. Apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di muka bumi? Baik, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini yaitu orang-orang jahiliyah. Itu biasa sifat mereka jika mereka kalah dalam hujjah. Maka laja'u ila syakwa ila sultan, mereka segera mengadu kepada penguasa. Yaitu dimaksudkan gulibu bil hujjah ukimat alaihimul hujjah, mereka sudah terkalahkan dengan dalil-dalil. yang menyatakan bahwasanya apa yang ada pada mereka itu keliru, ajaran yang mereka pegang itu adalah ajaran yang keliru, dan tidak ada hujah, argumen-argumen kuat yang mendukung mereka. Maka ketika itu mereka mengandalkan kekuatan, ya, yaitu kepada penguasa supaya bisa menghalangi orang-orang yang mengikuti kebenaran. Sebagaimana yang tadi terjadi pada Nabi Musa, ya, alaihissalam, atau disebutkan dalam ayat di sini juga, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 29, la in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Coba dibaca arti ayat surat Asy-Syu'ara ayat 29. Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain Allah, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah satu seseorang yang dipenyakiti, seseorang yang tertawan, ya, akan menjadi orang-orang yang tertawan. Maka ketika itu, ya, mereka memanfaatkan kekuasaan untuk, ya, bisa mengalahkan para pengikut kebenaran. Maka inilah yang mereka lakukan kepada Nabi Allah. Mereka mengadukan Nabi tersebut kepada penguasa, la aj'alannaka minal masjunin, yaitu akan aku jadikan kalian, jadikan engkau sebagai orang-orang yang ditawan atau orang yang dipenjara. Inilah jalan dari musuh-musuh Islam tadi, ya, jalan dari para pengikut, jalan dari para musuh pengikut kebenaran ketika pendukung Fir'aun, ya, dan yang dimaksudkan ahli Fir'aun di sini adalah pengikutnya, yaitu ketika pengikut Fir'aun itu mereka kalah dari Musa dalam berhujjah, maka ketika itu mereka mengandalkan, ya, kepada orang-orang yang punya kuasa. Seperti juga mereka mengadukan kepada orang yang punya kekuatan seperti tukang sihir untuk mengalahkan mereka, untuk mengalahkan Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ya, karena mereka tidak punya lagi kekuatan apa-apa, kekuatan hujjah apa-apa selain dengan menggunakan kekuasaan seperti itu. Nah, ini yang ada di tengah-tengah orang jahiliyah. Nah, sama seperti masa sekarang, mau non-muslim mereka cari, ya, kekuasaan, atau mereka mengadukan kepada penguasa, ya, untuk bisa melanggengkan ajaran mereka. Begitu juga ajaran-ajaran sesat, sama juga mereka mencari atau mereka pura-pura menjilat pada penguasa sehingga ajaran mereka juga bisa terus langgeng. Nah, ini semua adalah sifat-sifat jahiliyah yang turun-temurun hingga saat ini. Nah, ini yang saya ringkaskan dari ini. Jadi kesimpulannya beliau katakan terakhir, yaitu Syekh Shalal Al-Fauzan, beliau simpulkan intinya mereka orang-orang jahiliyah itu selalu menggunakan kekuasaan atau kekuatan. Contohnya saja dahulu, ya, mereka mengadukan kepada Fir'aun yang punya kekuasaan supaya bisa mengalahkan Musa. Dan seperti ini mengadukan kepada penguasa, kata Shalal Al-Fauzan, seperti itu ada terus, ya, walaupun berganti zaman ataupun berpindah tempat, ya, ada terus sifat jahiliyah semacam itu. Nah, itu yang ke-62. Sekarang yang ke-63, 64, 65, 66, 67. Ya, jadi dari 64, 65, 66, 67, 4 sekaligus. Yaitu yang dimaksudkan di sini pada masail yang berikutnya, romyuhum ahlil haq, romyuhum alul haq bimahum bara'u minhu. Menuduh pengikut kebenaran pada suatu perkara yang pengikut kebenaran itu berlepas diri darinya. Jadi mereka memfitnah, ya, intinya memfitnah. Kalau bahasa kita itu memfitnah pengikut kebenaran dengan tuduhan yang dimana pengikut kebenaran ini berlepas diri darinya. Contohnya apa kalau di zaman ini? Padahal orang yang bela mati-matian, ya, bukan bela mati-matian, namun menentang mati-matian, misalnya ISIS, malah dituduh ISIS pula. Ya. Orang yang menentang terorisme malah dituduh terorisme. Malah dituduh teroris. Dia menentang terorisme malah dituduh teroris. Maka di sini dikatakan oleh Syekh, pengikut kebenaran selalu dituduh dengan sifat-sifat yang tercela. Yaitu sifatnya itu apa? Yaitu yang di sini dituduhkan, yang pertama, pengikut kebenaran itu mereka membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana hal ini terdapat dalam ayat. Kemudian yang kedua, mereka sengaja membatalkan ajaran penguasa. Artinya ajaran yang telah berlaku di negeri tersebut diganti. Ya, kalau zaman kita sekarang ini berarti Islam itu berubah. Jadi ada yang memegang teguh sunnah malah dituduh orang yang merubah agama. Orang yang merubah ajaran yang sudah berlaku di negeri tersebut. Kemudian yang ketiga, tuduhannya adalah orang yang berpegang teguh dengan kebenaran malah dituduh mengganti atau membatalkan sesembahan yang ada. Kemudian yang keempat, yang kedua tadi ya, binti Qasi Dinil Malik, yaitu yang kedua tadi merendahkan agama yang ada dari penguasa. Kalau yang ketiga, merendahkan sesembahan orang musyrik yang ada. Baru yang keempat, orang yang berpegang teguh dengan kebenaran malah dikatakan mengganti ajaran yang ada. Intinya semuanya sifat-sifat jelek. Ya. Itu juga bisa dituduh mecah belah umat dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan seperti ini, ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini adalah tuduhan-tuduhan jahiliyah. Jadi bukan hanya tadi yang disebutkan sebelumnya, mereka mengadukan kepada penguasa. Ya. Ketika itu mereka bukan hanya mengadukan pada penguasa, namun mereka menyifati orang beriman dan pengikut kebenaran sebagai orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana yang dikatakan pada Fir'aun, atadzaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Apakah engkau mau membiarkan Musa dan pengikutnya? Coba, Musa dan pengikutnya dikatakan apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Diadukan kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun itu dipanas-panasi, dibilang, apakah engkau mau membuat Musa itu membuat keonaran di muka bumi? Ya, jadi mengajarkan kebenaran itu dianggap sebagai orang yang membuat keonaran atau orang yang membuat kerusakan. Jadi islah, membuat perbaikan, itu dianggap sebagai orang yang membuat kerusakan. Jadi yang kebenaran malah jadi sebaliknya. Ya, kebenaran malah jadi sebaliknya. Jadi orang yang mengajarkan tauhid, orang yang mengajarkan untuk meninggalkan kekufuran, orang yang mengajarkan untuk meninggalkan maksiat dan kefasikan, kezoliman, dan sifat-sifat yang melampaui batas, malah yang menyuruh seperti itu, menjauhi hal-hal tadi, itu dianggap sebagai orang yang ifsad fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Padahal Nabi Musa alaihissalam tadi dan pengikutnya itu bertujuan untuk membuat islah, perbaikan di muka bumi. Sedangkan Fir'aun dan pengikutnya itulah yang membuat kerusakan, namun dibuat jadi sebaliknya. Ya, namun dibuat jadi sebaliknya. Jadi sebagaimana juga kata Syekh juga yang sebelumnya, Bisa jadi orang yang beriman, yang bertauhid, malah dikatakan orang yang musyrik. Ya, orang yang beriman dan bertauhid malah dikatakan sebagai orang musyrik. Kenapa dikatakan oleh orang musyrik? Karena mereka tidak mau misalnya bertawasul, ya, kepada orang-orang yang sudah mati, bertentangan dengan tradisi yang ada. Nah, ini kata Syekh, sifat yang disebutkan di sini yang keempat-empatnya tadi, ya, ini adalah sifat-sifat yang masih terus ada sampai nanti datang hari kiamat. Jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir itu akan menyifati orang-orang beriman dengan sifat yang sebaliknya. Kemudian ada tuduhan lain tadi, merendahkan agama raja, merendahkan ilahnya sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik, juga sampai dikatakan mengganti agama. Nah, ini sifat-sifat yang lainnya juga yang hampir mirip, semuanya adalah sifat-sifat yang tercela. Contoh misalnya yang dikatakan pengikut kebenaran itu malah dituduh mengganti agama. Ini seperti yang disebutkan dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat ke-26. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardi fasad. Sesungguhnya aku itu takut, aku khawatir kalau dia itu mengganti agama kalian. Coba lihat orang yang ngikut kebenaran atau yang dakwahi kebenaran malah dituduh ganti agama kalian. Atau dia malah nanti membuat atau menampakkan kerusakan di muka bumi. Ya, membuat kerusakan di muka bumi. Berarti dituduh apa? Orang yang dakwahi kebenaran dituduh ganti agama atau dituduh yang membuat kerusakan di muka bumi. Padahal sebenarnya kalau ini dalam kisah Musa, yang membuat kerusakan dan yang mengganti ajaran agama itu adalah Fir'aun dan pengikutnya. Namun dibuat jadi sebaliknya. Nah, ini sifat jahiliyah yang sampai nomor 67. Kemudian kita lihat 68. Maduhum anfusahum bima laysa fihim. Memuji diri sendiri dengan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Jadi memuji diri sendiri padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah da'wahum mula amal bima indahum minal haqqi kau qawlihi, yaitu mereka mengaku sebagai orang yang berada di atas kebenaran seperti mereka katakan nu'minu bima unzil alaina. Kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Padahal apa? Ma'atarkihim iyahu. Padahal kebenaran itu mereka tinggalkan. Namun ngaku-ngaku apa? Pengikut kebenaran tadi. Jadi kalau wahyu turun mereka ngaku beriman pada wahyu tadi. Namun kenyataannya berbeda, ya, dari apa yang mereka klaim tadi. Nah, inilah sifat jahiliyah, dan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah perkataan orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim seperti itu. Mereka ketika dikatakan wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Ketika dikatakan kepada mereka marilah beriman kepada apa yang Allah turunkan, mereka katakan iya, kami beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yaitu lewat para rasul dan para nabi, yaitu nabi-nabi dari Bani Israel. Namun apa yang terjadi? Ya, ketika dalam kitab mereka diperintahkan untuk beriman kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketika itu mereka menyelisihinya. Ya, dikatakan dalam ayat, ya wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka mengkufuri hal itu. Yaitu mereka mengingkari selain itu, maksudnya mereka mengingkari apa yang diturunkan kepada Isa dan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Padahal ajaran dari Nabi Isa dan ajaran dari Nabi Muhammad itu bersesuaian dengan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Kemudian kalau tadi ya mereka mengaku seperti itu namun tidak sesuai. Ya, jadi mereka mengklaim mengikuti kebenaran namun tidak sesuai. Begitu pula mereka orang-orang yang mengaku seperti itu berada di atas kebenaran malah melakukan jaroim, tindakan-tindakan kriminal. Sampai mereka membunuh nabi-nabi Allah. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Coba katakan, kenapa kalian bisa sampai membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian itu benar-benar beriman? Kemudian walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhastumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan telah datang bagi kalian ya Musa dengan membawa penjelasan-penjelasan, ya kemudian kalian itu malah mengambil anak sapi sebagai sembahan. Setelah itu wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim, yaitu berbuat syirik. Maka ini adalah bantahan bagi orang-orang yang ngaku berada di atas kebenaran namun senyatanya itu adalah tidak. Jadi intinya sifat jahiliyah yang ngaku-ngaku seperti itu, ya padahal tidak sesuai dengan apa yang mereka akui. Kalau praktik saat ini, ya kalau praktik saat ini itu adalah orang-orang itu ngaku, misalnya bermazhab pada mazhab tertentu, bermazhab Syafi'i. Ya, ini kata Syaikh Al-Fauzan yang terakhir beliau katakan dalam kalimatnya, yaitu ada orang yang mengaku bermazhab dengan mazhab tertentu. Aku adalah mazhab imamku, pendapatku ini adalah mazhab imamku. Padahal apa yang dia akui itu berbeda dengan Imam Syafi'i itu akui. Ya, meyakini bahwa dia itu mengaku sebagai pengikut Syafi'i namun akidahnya akidah Asy'ari, bukan akidah Imam Syafi'i yang Ahlussunnah. Ya, kemudian amalannya, ya amalan yang tidak ada tuntunan beda dengan Imam Syafi'i yang pakai tuntunan. Intinya, kalau mau ngaku bermazhab sebagaimana sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, hendaklah kebenaran itu diterima dan tidak boleh fanatik pada mazhab tertentu. Ya, hendaklah ya dalil itu diterima dan tidak boleh fanatik buta pada mazhab tertentu. Kemudian yang terakhir kita lihat dari masail jahiliyah, yaitu masail ke 69 dan 70. Ke 69 dan 70 dikatakan al-mas'alatu tasi'atu wasitun, masail ke-69 was-sab'un dan ke-70. Ziyadatuhum fil ibadah ala masyara'ahullahu wa nafsuhum minha. Mereka tambah-tambah ibadah yang telah Allah syariatkan atau mereka mengurangi ibadah-ibadah yang ada. Nah, yang dimaksudkan di sini kata Syekh aziyada fil ibadah, yaitu ada tambahan dalam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti mereka melakukannya pada hari Asyura. Kalau hari Asyura, kalau orang Islam apa yang dilakukan? Ya, puasa. Namun kalau orang jahiliyah, ya, yaitu orang Yahudi misalnya, mereka jadikan hari Asyura itu ditambah lagi, dijadikan sebagai hari raya. Hari Asyura itu dijadikan sebagai hari raya. Kita lihat di sini Syekh Shalih Al-Fauzan itu katakan, atau di sini dikatakan wa naqsuhum minha, atau mereka mengurangi ibadah yang ada di situ, seperti mereka meninggalkan wukuf di Arafah. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan untuk hari Asyura itu adalah hari yang ada pada bulan Muharram, di mana ketika itu ada peristiwa yang besar, yaitu tenggelamkan Fir'aun, ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya, dan diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Maka nampaklah ketika itu kebenaran di atas kebatilan. Maka ketika itu dalam rangka syukur, Nabi Musa alaihissalam ketika itu berpuasa, syukronillah, sebagai bentuk syukur pada Allah. Kemudian puasanya ini akhirnya tetap ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kita juga diperintahkan puasa pada hari Asyura. Karena Nabi SAW ketika berhijrah di Madinah, ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu melakukan puasa tersebut, ya. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan atau bertanya, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura? Maka orang-orang itu mengatakan, innahu yawmu najallahu fi Musa wa qawmahu. Hari ini adalah hari Allah itu menyelamatkan Musa dan kaumnya, dan menenggelamkan atau membinasakan Fir'aun dan pengikutnya. Maka Musa dan kami saat ini itu berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Nabi SAW katakan ketika itu, ketika melihat orang-orang itu melaksanakan puasa Asyura, maka Nabi SAW itu mengatakan, ya, nahnu ahakku bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak untuk menghormati Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Maka ketika itu Nabi SAW juga berpuasa, dan beliau memerintahkan yang lainnya juga berpuasa. Kemudian setelah itu beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari sebelumnya. Juga ada riwayat yang lain mengatakan hari sesudahnya. Namun kalau untuk hari sesudahnya itu hadis yang dhaif. Namun intinya sama-sama tujuannya, baik dilaksanakan pada hari sebelumnya atau sesudahnya, tujuannya untuk mukhalafalil Yahud, yaitu untuk menyelisihi ibadahnya orang Yahudi. Lalu apa yang dimaksudkan dengan tambahan tadi? Mereka bukan hanya menjadikan puasa ketika itu, namun mereka jadikan hari Asyura. Orang Yahudi jadikan hari Asyura sebagai hari Eid, di mana ketika itu mereka menghiasi rumah-rumah mereka. Seperti kita hari raya kan kita hiasi rumah kita. Ya. Mereka juga memberikan pakaian yang bagus kepada anak-anak mereka, kepada istri-istri mereka. Dan mereka menganggap hari Asyura tadi, kemenangan Musa pada Fir'aun, itu dianggap sebagai Yaumu Eid, hari Eid. Maka tambahan tadi selain dari puasa tadi ditambah jadi hari Eid, inilah tambahan yang tidak dibolehkan. Jadi itu adalah ajaran jahiliyah yang sengaja tambah-tambah ajaran. Kalau orang Syiah Rafidah, mereka jadikan hari Asyura, tambahannya itu apa? Mereka jadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan. Yaumuniyah, hari ya penuh kesedihan, dengan ketika itu boleh berteriak-teriak dan meratap. Karena ketika itu mereka menganggap saat hari Asyura itu saat kematian cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Husain. Kemudian apa yang dikurangi di sini dalam masalah ibadah? Di sini Syekh tadi sebutkan ketika seorang meninggalkan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu bagian dari rukun haji. Dan yang namanya ajaran haji ini adalah sisa-sisa dari, atau ini adalah terusan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun di situ ada beberapa perubahan, misalnya ketika Islam itu datang disyariatkan wukuf di Arafah. Ya, dan orang-orang jahiliyah itu bukan wukuf di Arafah, malah mereka itu wukuf di Muzdalifah. Ya, ini berarti pengurangan dalam masalah ibadah. Ya. Tidak, orang-orang ini, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak wukuf di Arafah, namun jadikan wukuf di Muzdalifah, diganti. Ya. Bukan, ini wukuf. Orang-orang jahiliyah dahulu. Begitu juga orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang musyrik dalam lafaz talbiyah. Kalau kita ya lafaz talbiyahnya sampai labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Orang musyrik kasih tambahan illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, kecuali syarikat yang engkau miliki ya Allah, ya tamlikuhu wa ma malak, yaitu syarikat yang berhak untuk engkau kuasai. Maka ketika itu orang musyrik tambahkan, jadi mereka bolehkan berbuat syirik, yaitu kepada sekutu-sekutu mereka, yaitu kepada sembahan-sembahan mereka, dan ini tidaklah masalah. Ini penambahan dalam masalah talbiyah. Jadi intinya orang jahiliyah itu biasa tambah-tambah ibadah dan juga biasa mengurangi ibadah. Ya, ada ibadah yang mereka tambah dan ibadah yang mereka itu kurangi. Maka kalau ada orang muslim itu menambah-nambah ajaran yang tidak ada tuntunannya, atau dia itu mengurangi ajaran yang itu juga tidak diperintahkan untuk dikurangi, maka berarti masih terkandung pada dirinya sifat-sifat jahiliyah. Sekarang kita lanjutkan kitab Bulughul Maram.